Nah, kalau pakai jim wazai fatajazza'uha min aljazaa'i wa huwa alqat alqita'u ay iqtasamuha hasasan atau hisasan. Ini baru artinya membagi. Nah, yang mereka membagi kambing-kambing yang akan disembelih. Kalau fataparraqu mereka masih maknanya berpencar masing-masing mencari kambing-kambing mereka ataupun bagian-bagian mereka yang mereka mau sembelih. Wallahu'alam. Dan bukan berarti bermana buat mereka membagi-bagi daging yang sudah disembelih. Bukan itu maksudnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala babu man qala al-adha yawm an-nahr. Naam. Inilah satu pembahasan yang mengatakan orang yang mengatakan al-adha bahwasanya hari raya Idul Adha, hari raya Idul Qurban itu yawm an-nahr. Pada hari penyembelihan. Al-adha yawm an-nahr. Artinya yawm an-nahr. An-nahr adalah maksudnya penyembelih. Ya, hari penyembelihan. Nah, nama yawm an-nahr dinamai juga apa? Al-adha. Naam. Allah kita tidak sebutkan tadi bahwasanya kenapa hari raya tersebut dinamakan hari raya Idul Adha, karena diambil dari waktu pelaksanaan hari raya tersebut, yaitu dilakukan di waktu duha. Dinamakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari raya berkurban emosinya, karena waktu untuk melakukan penyembelihan tadi itu di waktu duha, setelahnya setelah pelaksanaan sholat. Nah, dan dinamai pula yawman nahr. Babu man qala al-adha yawman nahri. Qala ibnul munair, qala al-hafidh rahimahullah, qala ibnul munair, akhadahu min idhafatil yawm ila an-nahri. Penamaan ini diambil dari penyandaran nama, penyandaran hari ila an-nahr, kepada perbuatan menyembelih itu, sehingga dikatakan yawm an-nahr, hari penyembelih, penyembelihan, penyembelihan hewan kurban. Qala rahimahullah haddathana Muhammad ibn Salam bitakhfif ala rajih, diringankan tanpa tasdid, karena ada kemungkinan Ibnu Muhammad Ibnu Salam. Di sini diperselisihkan lamnya, apakah ditasydid Salam ataupun diringankan bacaannya. Ada mutakhfif. Berkata Al-Hafiz, "Wal rajih at-takhfif." Dan yang kuat bahwasanya cara bacanya dengan meringankan tanpa ditasydid. Ya, Muhammad ibnu Salam. Ya, wahyu al-Bikandi Abu Ja'far kunyanya. Muhammad ibnu Salam al-Bikandi Abu Ja'far. Sikatun tabtun. Akhrajalahu al-Bukhari. Hadisnya hanya dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari saja. Muhammad. Kadang kita jumpai dalam Sahih Bukhari Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad. Kemudian kadang kita jumpai dalam Sahih Bukhari Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad. Di sini para ulama juga berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan Muhammad di sini. Kalau Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan Muhammad, karena syekhnya beliau bernama Muhammad banyak, maka yang diinginkan tidak terlepas dari dua orang, imma Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi ini atau Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, syekhnya beliau. Tinggal dilihat siapa syekhnya Muhammad itu. Kalau seandainya dikatakan haddatsana Muhammad, qala akhbarana Waqi', berarti yang tinggal adalah Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi ini. Naam. Ini tinggal dilihat syekhnya Muhammad. Kalau memang orang itu ma'ruf, ya berguru kepada Waqi' yang ma'ruf masyhur, bahwasanya mengambil dari Waqi' adalah Muhammad ibn Salam, berarti tentunya Muhammad ibn Salam, bukan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Qala haddatsana Abdul Wahhab wa huwa Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi. Abu Muhammad Al-Basri thiqatun taghayyara qabla mautih. Beliau dari kota Basra dan beliau berubah hafalannya sebelum meninggalnya beberapa saat. Misalnya di sini beliau berubah hafalannya, sudah mulai hilang ingatan sedikit demi sedikit 3 tahun sebelum beliau meninggalnya. Dan para ulama telah mencatat dan membukukan secara khusus orang-orang yang sudah bercampur hafalannya sebelum dia meninggalnya, sehingga siapa yang diketahui bahwa dia berguru pada orang itu setelah berubahnya hafalannya, maka hadisnya ditolak. Nah, dan siapa yang diketahui bahwasanya orang ini berguru mengambil ilmu darinya sebelum hafalannya berubah, maka tentunya hadisnya akan diterima. Semua dicatat oleh para ulama. Dahulu. Di antara kitab itu ada namanya Al-Kawakib An-Niyarat. Al-Kawakib An-Niyarat. Di mana dalam kitab itu menerangkan tentang ya orang-orang yang mukhtalit, orang-orang bercampur hafalannya, siapa-siapa yang mengambil darinya seketika dia masih bagus, dan siapa-siapa yang berguru darinya setelah adanya perubahan. Qala haddathana Ayyub. Sudah lewat ini. Ayyub ibnu man? Ayyub ibnu Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani. An Muhammad, dari Muhammad. Siapa diinginkan Muhammad di sini? Muhammad ibnu Sirin. Kalau ada Ayyub dari Muhammad, pastikan Muhammad ibnu Sirin. Karena ini beliau yang ma'ruf mengambil dari Ayyub dari ibnu Sirin. Dari haddatsana Ayyub an Muhammad, ya Muhammad ibnu Sirin. An Ani bin Abi Bakrah, dari putranya Abu Bakrah. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Pakai ta'al marbutah terakhirnya Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakar. Beliau bernama Nufay ibn al-Harith. Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Adapun putranya beliau tadi namanya Abdurrahman, syekhnya Muhammad ibn Sirin, beliau thiqah. Adapun Abu Bakar sahabi, beliau sahabi. Namanya siapa? Nufay ibn al-Harith. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, siapa namanya? Abdullah ibn Uthman radhiyallahu anhu. Walaupun kebanyakan kaum muslimin hanya tahunya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya beliau siapa? Abdullah ibn Uthman radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau berkata, inna az-zamana kad istadara. Sesungguhnya zaman itu, waktu itu berputar. Inna az-zamana kad istadara. Sesungguhnya waktu itu ya berputar. Pada porosnya kahai'atihi. Seperti bentuknya. Yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Seperti pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu ini terus berputar sebagaimana modelnya bentuknya, ya seperti pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Bulan itu atau tahun itu, setahun itu sebanyak 12 bulan. Tidak pernah berubah. Semenjak Allah menciptakan langit bumi, yang namanya setahun itu berapa? 12 bulan. As-sanatu 12 syahra. Setahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Maksudnya arba'atun hurum. Ada 4 apa? 4 bulan yang haram, maksudnya 4 bulan yang dimuliakan, yang tidak boleh melakukan peperangan di situ. Kecuali kalau kaum muslimin yang diperangi, nah, di dahulu mereka membela diri. Nah, minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang dimuliakan berturut-turut, 3 bulan yang haram. Salasun mutawaliyat, Dzulqa'dati, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, siapa itu bulan Dzulqa'dah? Setelah Syawal, Ramadan, Syawal, apa lagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram, bulan satu lagi. Ya, enam. Ya, bulan Muharram itu bulan satu maksudnya. Enam. Baratnya kalau ini bulan Januari. Kalau apa? Kalender Masehi. Naam. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, as-sanatu 12 syahra, setahun itu 12 bulan. Ini apa? Waktu yang terus ya berputar semenjak Allah menciptakan langit bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang dinamakan sebagai Ashhurul Haram atau Al-Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan, dimuliakan, di mana tidak diperbolehkan kita untuk melakukan peperangan pada bulan itu. Ada 3 yang berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian pula wa Rajabu Mudhar. Dan bulan yang terakhir adalah Rajab. Kapan itu bulan Rajab? Setelah Rajab apa? Syaban. Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Syawal, Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang kita saat ini berada padanya. Nah. Baik. Wal Muharram wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Syaban, yaitu antara bulan Jumada dan antara bulan Syaban. Jumada dan juga apa? Di antara bulan Jumada dan bulan Syaban itulah namanya bulan Rajab. Apa yang antum kenal pada bulan Rajab, peristiwa apa? Hah? Pada bulan Rajab apa yang antum ketahui tentang peristiwa apa yang terjadi pada bulan Rajab? Ya, Isra Mi'raj. Ya toh, Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wasalam. Biasanya banyak yang peringati. Nah, tidak ada tentunya seperti itu. Pasti Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ayu syahrin hadha, bulan apa bulan ini? Ayu syahrin hadha, Nabi saat itu berada di Mina saat itu, pada saat hajjatul wada. Beliau mengatakan, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Pasal kata, kemudian Nabi pun diam, hatta dhananna annahu yusammi bighairi ismi. sampai-sampai kami mengira bahwasanya beliau akan memberikan nama bulan Dzulhijjah ini selain dari nama hati yang mereka ketahui selama ini. Pasakata hatta zonanna anna sayusammi bighairi ismi, kami pun terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamai bulan itu dengan nama selainnya, dengan nama yang mereka tidak kenal selama ini. Faqala, kemudian Nabi pun berkata, alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kulna bala, kami pun mengatakan iya wahai Rasulullah, benar ini adalah bulan Dzulhijjah. Qala, ayyu baladin hadha, negeri apa negeri ini? Kulna Allah wa Rasuluhu alam, kami pun berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata, maka beliau pun diam sejenak. Hatta dzananna annahu yusammi bighairi ismi, sehingga kami pun mengira bahwasanya beliau akan menamai negeri tersebut, negeri haram tadi, dengan suatu nama yang mereka tidak kenal selama ini. Bighairi ismi, kami mengira bahwa Nabi alaihi salatu akan memberi nama yang lain selain dari nama yang sudah mereka kenal selama ini. Faqala, alaysa al-balda, ya baldatul haram, bukankah negeri adalah al-balda, ya baldatul haram, tanah ini adalah negeri haram, itu Makkah dan sekitarnya. Kulna bala, maka kami mengatakan iya Rasulullah, adalah negeri haram, ini adalah tanah haram, tanah yang dimuliakan, yang orang kafir diharamkan masuk ke tempat itu, ya. Nah, ini kalau kalian ke Madinah ataupun ke Makkah, ya ada jalur-jalur khusus. Ini, ya tulis ini bahwa ini jalur khusus kaum muslimin. Yang bukan muslim lewat ini. Ada tanda panah ada, ya. Nah, sehingga dipastikan bahwasanya yang namanya Makkah dan sekitarnya dan tanah haram dan sekitarnya itu tidak ada orang kafir, walaupun sepotong di situ. Maksudnya kita, jadi secara zahir kita menghukumi, artinya tidak ada satupun orang yang masuk ke situ kecuali mereka punya jinsiyah, maksudnya tanda pengenal bahwa mereka adalah kaum muslimin. Ya. Jadi kalau antum ketemu di Masjidil Haram ada orang kerja di sekitar situ, ada yang tukang sapu di situ, ada ini, pastikan dia muslim. Pastikan dia muslim, karena tidak akan diloloskan siapapun masuk ke daerah haram kecuali yang muslim. Nah, sehingga para pekerja di situ, tukang batu, tukang kayu, yang cleaning service, ya, di Masjidil Haram, di kamar mandi, semuanya muslim. Nah, yang di pasar-pasar, penjual-penjual itu toko-toko semuanya muslim. Nah, sehingga jangan ragu-ragu untuk memberikan salam kepada mereka. Qala, ayyu yawmin hadha, kunna Nabi berkata, hari apa hari ini? Qulna Allah wa Rasuluhu alam, kami pun berkata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Fasakata, hingga beliau pun diam. Hatta dzananna annahu sayusammi bighairi ismi, sampai kami mengira bahwasanya beliau akan menamai hari itu dengan nama selain dari nama yang mereka kenal selama ini. Faqala, alaysa yawmun nahr, bukankah ini adalah hari an-nahr namanya, hari raya penyembelihan, penyembelihan hewan kurban. Qulna bala, maka kami pun berkata iya wahai Rasulullah, ini adalah yawmun nahr. Artinya ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, man qala al-adha yawman nahr, artinya boleh kita mengatakan hari raya al-adha, yaumun nahar, apa al-adha ataupun yaumun nahar, idul adha atau idul nahar. Nah, babu man qala al-adha yaumun nahar, orang yang berkata al-adha dengan penamaan hari an-nahar. Nah, walaupun an-nahar itu adalah jenis penyembelihan yang dilakukan pada unta dengan cara menusuk bagian lehernya, tenggorokannya, itu nahar namanya. Kalau menyembeli az-zabh, itu dengan cara apa? Menggerek, ya, bagian ya leher dari hewan sembelihan tersebut. Nah, kalau yang ditusuk itu, yang ditusuk itu onta, ditusuk di bagian lehernya, bagian kerompongannya. Ada alatnya tersendiri, itu nahr namanya. Jadi beda az-zabah, az-zabah yang biasa kita artikan apa? Menggerek, menggerek ya. Nah, kalau an-nahr ini itu dengan cara apa? Menusuk di bagian tenggorokan. Itu nahr. Itu cara penyembelihan pada unta. Dan di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah yang az-zabah boleh juga di nahr, umpama seperti kambing, bolehkah juga ditusuk atau tidak? Atau sebaliknya, unta boleh dizabah, digerek atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi syahidnya dari sini boleh mengatakan pada hari raya Idul Adha tersebut yaumun nahr, yaum an-nahr. Qulna bala, kami pun berkata iya Rasulullah, adalah yaumun nahr. Maka Nabi berkata setelah itu, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian, berkata Muhammad, Muhammad bin Sirin, dalam perwetannya wahsi bukal. Dan aku juga mengira bahwasanya Nabi mengatakan setelah kalimat dima' wa amwal, sesungguhnya darah dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, adalah di antara kalian adalah saling dimuliakan. Kehormati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya hari kalian ini yang kalian berada padanya. Tibaladikum hadza, sebagaimana mulianya negeri kalian ini, negeri haram Makkah dan sekitarnya. Fisyahrikum hadza, sebagaimana mulianya di bulan kalian ini, itu bulan Zulhijjah. Baik. Mana aja bahwasanya yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara sampai kalian saling bunuh membunuh. Ya, ya, sampai kalian membunuh seorang muslim. Dan telah kita lewatkan daras tadi malam di Al-Kabair, Kitabul Kabair lil Imam Az-Zahabi, bahwa beliau menyebutkan dalam kitab Al-Kabair dosa yang paling besar setelah kesyirikan apa? Qatlun nafsi bighairi haq, membunuh satu jiwa tanpa hak. Nah, Nabi mengatakan wasatalqawna rabbakum, dan pasti kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, liqa. Kata Al-Imam Ibn Taymin rahimahullah, kalimat liqa itu mengharuskan adanya ar-ru'ya. Nah, itu melihat, berjumpa juga bisa dipahami bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bisa kita mengambil pendalilan ketika Nabi mengatakan wasatalqawna rabbakum, pasti kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Ya, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Fa yas'alukum an amalikum, kemudian Allah akan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Ala fala tarji'u ba'di dhulala, maka hendaknya kalian jangan kembali sepeninggalanku nanti menjadi sesat. Dan menurut yang dikatakan, ala fala tarji'u ba'di, jangan setelah sepeninggalanku kalian kepada sebagian yang lainnya, yang maksudnya saling bunuh membunuh. Aliyuballighi asy-syahid, hendaknya orang yang hadir, asy-syahid yang hadir, ini juga hadis dalam kitabul ilm, liyuballighi asy-syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang gaib apa yang saya sampaikan pada hari ini kalian sampaikan ya kepada tidak hadir. Fala'alla ba'd, yang disampaikan kepadanya dia tidak hadir, tapi sampai kepadanya ada penyampai, boleh jadi dia lebih awa, dia lebih hafal dari apa yang telah dia dengar. Nah, pada anda bawa teman yang berlaku di mana? Fakana Muhammad mengatakan, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan. Setelah beliau mengatakan ala hal ballaqtu, bukankah saya telah menyampaikan? Maka para sahabat menjawab, iya. Seluruhnya mereka mengatakan, engkau telah menyampaikan amanat ini, ala hal ballaqtu. Maka Nabi pun mengangkat tangannya ke atas, isyarat ke Allah fis sama, ya Allah persaksikan mereka ini. Ya. Nah. Tayahun banyak fawaid dari hadis yang telah kita baca. Tetapi tentunya yang intinya di sini apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari man qala al-adha yawm an-nahar. Orang yang berkata bahwasanya al-adha itu namanya juga yawm an-nahar. Jadi boleh antum mengatakan Idul Adha atau Idul Nahar. Yawm al-adha atau yawm an-nahar. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Mungkin ini kita baca kan untuk siang hari ini. Kita istirahat. Baik. Insyaallah fa'alim. Ikhwan-ikhwan berpencar ya salat asarnya ya. Ini seandainya kita bisa satu salat asar di sebagian tempat, masih bisa kita fa'alim setelah salat asar. Nah. Wallahu a'lam. Insyaallah harus untuk ta'lim maghribnya insyaallah di sini. Kita sudah sampai imam tadi. Disampaikan sama teman-teman insyaallah untuk ta'lim maghribnya dikasih ceramah umum inti-inti dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Karena tentu menyampaikan membacakan hadis dengan sanad kepada masyarakat itu sesuatu yang berat, jangankan kepada masyarakat umum, kepada ikhwan-ikhwan saja ahwat kalau tidak terbiasa mungkin pusing apa yang dibilang orang ini. Hiqaha fitab itu hujjana. Nah, toy. Maka kalau depan umum yang paling kita kasih inti-inti ceramah-ceramah biasa umum tentang kemuliaan ataupun amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan ini, bulan Dzulhijjah. Wallahu'alam. Besok ta'limnya kan bisa kalau bisa 9:30. Ya 9:30 diharapkan ya 9:30 betul-betul kita sudah mulai ta'lim. Tadi ini ngolor sampai 10:00 karena yang belum ada orang. Insyaallah besok kalau bisa setengah 10 insyaallah supaya bisa kita selesaikan. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita istirahat. Dan insyaallah ta'lim maghrib sekali lagi insyaallah di sini ya. Insyaallah jazakumullah khair. Sampaikan sama ikhwah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.